Tapamu aku tak kuat selalui hari-hari. So you better stay here till the end of the time. You better stay here till the end of the time. I'm dying in the back with the crazy ass track. Atas nama cinta maha dewi is a rap. With a little bit rock, with a little bit rap. Rap publik cinta, who's better than that? Tinggalkan aku Dewi tanpamu aku tak kuat selalui hari-hari. So you better stay here till the end of the time. Better stay here till the end of the time. Tahun-tahun pun berganti abad. Yang muda pun pasti menjadi tua. Tak pernah kamu pergi tinggalkan aku Dewi tanpamu aku tak kuat selalui hari-hari. So you better stay here till the end of the time. You better stay here till the end of the time. Musim-musimmu terus berganti. Back with the crazy ass rap. Republik cinta, who's better than that? Takkan ada yang abadi. Takkan ada yang kekal. Nothing is immortal. Nothing is immortal. Semua ini pasti akan mustahil. Back with the crazy ass rap. Tetapi cinta aku padamu. I'm not in the back of the crazy ass rap. Kalahlah aku sang dewi cinta. I'm not in the back of the crazy ass rap. Not change the dawn. Rakyat dewi cinta mana doang. As you go, nothing is immortal. Nothing is immortal. Everything's changed, but my love remains the same. Everything's gone, but my heart is staying the same. For love revolution, they will not let you down. Maybe this one will be finest. Maybe this life will be endless. My love remains the same, oh yeah. My love remains the same, oh yeah. My love remains the same, oh yeah. Republik Cinta, mana suaranya, woi? Oke, luar biasa. Masih tetap semangat dong. Semangat. Tengah malam dihibur oleh ini, apa namanya, para artis-artis dari Mahadewi, ya. Dan barusan kita udah lihat penampilan dari Mahadewi, Dewi Cinta. Dewi Cinta. Sekarang kita akan lihat, ini video klip aslinya dari Dewa 19. Oke. Pangeran Cinta. Itu dia tuh.